Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi binadroh musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama ingkang kawula taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat, khususnya di belakang pemimpin mujadah, ya moga-moga pertemuan kita pada minggu ini, pada siang hari ini, ini merupakan pertemuan yang bermanfaat, yang senantiasa dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya ini di masa yang akan datang benar-benar menjadi orang yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Betul-betul sisa umur kita ini jadi umur yang bermanfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, apa arti umur kita kalau umur ini tidak ada manfaatnya sama sekali? Apalagi malah gowo mudorot, gowo kerusakan. Umur kita ini hanya sia-sia. Apalagi kalau demikian, berarti kita ini hidup ini tidak ada arti, walaupun sekecil mungkin. Kalau mau koreksi yang sedalam-dalamnya kulon jenengan KB, kita semuanya sudahkah bermanfaat umur kita? Sudahkah umur kita ini kita jadikan jihad fisabilillah? Nah, di antara jihad fisabilillah ini, kita hidup di alam perjuangan ini, ikut memikirkan perjuangan, ya ikut bermujahadah, ikut meramaikan gedung, ya ini majelis taklim ini. Ini moga-moga jenengan kita-kita yang andil baik harta benda, tenaga, ataupun yang lain-lain pemikirannya, ini moga-moga dicatat sebagai orang yang manfaat hidupnya nanti. Yang jelas, andai kita suatu saat meninggalkan dunia ini, yang pasti harus meninggalkan ya. Selama gedung ini dipakai mujahadah, nama sampean, nama jenengan tercatat terus mengalir dengan adanya gedung ini. Yang mulai saat ini kita rasakan manfaatnya luar biasa, sangat luar biasa. Ya mungkin lain dengan gedung-gedung yang ada ini. Ini, oleh karena itu mari kita ramut gedung ini. Di antaranya ya kita tahu kesejahteraan gedung adalah tanggung jawab kita. Perjuangan juga tanggung jawab kita. Tapi jangan khawatir adik-adikku, yang berhubungan dengan sholawat wahidiyah, yang berhubungan dengan perjuangan, sebetulnya kita ini gak melok opo-opo. tidak ada apa-apanya. Sebab saya pernah dengar langsung dari beliau mu'alif salawat ma'udiyah Romo Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, itu pernah dawuh di hadapan saya, bahkan di hadapan beberapa orang termasuk kiai-kiai Wahidiyah yang ada di sini. Wahidiyah ini diserahkan pada saya. Kulo namo melampaui perintah, ketimbangnya di perintah ini. Maka Wahidiyah di tangan saya, itu bayi-bayi. Itu saya dengar waktu itu sowan di hadapan beliau. Berarti yang memperjuangkan ini adalah bayi Majid radhiyallahu anhu. Kita tidak mampu. Walaupun kita memberikan andil besar, sebetulnya tidak. Cuma beliau itu memilih kita, mempercayakan kepada kita. Saking sa'akene beliau kepada kita, lo sa'akene bocah itu, iki tak pilih, tak lewati perjuanganku. Inilah yang dimaksud dalam perjuangan bisa pilihlah dalam perjuangan Fabilulawa ini. Apalagi beliau itu benar-benar sesuai dengan dawuh adalah al-arif, arif billah, yang dalam pengajian yang lalu didawuhkan qalbul arif. Jadi hatinya orang yang seperti beliau, orang yang arif siapa saja. Hatinya orang yang demikian itu adalah hadratullah. Jadi ini selalu sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas lillah-billahnya itu hadratullah. Jadi orang yang arif itu milih hati seperti itu. Logikanya apabila orang yang hatinya itu hadratullah sowan di hadapan Allah, ini milih orang, berarti orang itu tidak sowan dengan Allah. Begitu besar kasih sayangnya. Wong koyo kula sampean sing lakoni dosa mawon kok diajak itu tadi. Wong sing rino wengi mung guyu tok isine gak ono priyatine. Sing isine mung maksiat tok kok ya dipilih. Ini saking kasih sayang beliau. Karena logika kalau sudah hatinya orang arif hadratullah, berarti sapa sing dijak yang diikutkan dalam benar, berarti dipilih gitu. Jalak. Diangkat dipilih. Bahkan dawuh yang selanjutnya wa khawasyuhu abwabuha. Kalau hatinya sudah di hadratullah, anggota badannya, tangannya, panca indranya, ucapannya, ini adalah pintu-pintu daripada hadratullah itu. Jadi merupakan abwabuha, adalah pintu ini hadirat. Faman taqarraba ilaihi bil qurbil mula imilahu futihat lahu tilkal hadratu. Maka orang yang dipilih ya, diajak berjuang, walaupun orang itu pelacur, walaupun orang itu tidak duwe nama di hadapan masyarakat, welek banget, terus kok dipilih ya. Sehingga dengan dipilih dia mau ikut perjuangannya, mau berhubungan senantiasa ya, ikut memperjuangkan, mendekat pada pasrah dengan pendekatan yang tepat. Apa janjinya? Futihat lahu, maka terbukalah bagi orang itu. Walaupun orang itu jelek hadirin, maka terbuka. Apa yang terbuka? Tilkal hadratuh, tilkal hadratuh, ya aku terbuka, yaitu ya hadratuh itu sendiri. Inilah fungsi al-arif tadi, guru yang benar-benar arif. Oleh karena itu dalam perjuangan, maaf hadirin, jenengan harus ada apa yang panjenengan keluarkan dalam perjuangan pasti diganti. Bukan hanya pasti diganti, itu sebetulnya jenengan saya hanya dilewati saja. Kok dilewati kok? Mau apa tidak? Lah kalau mau dilewati, ya terangkat nanti diangkat. Lebih-lebih zaman sibuk koyong ini, maka mati berjuang. Ingat, Bayai Rodanu itu begitu mulia. Sejak kecil sudah keramat Bayai Majid ini. Ingatkah dalam sejarah? Beliau umur 2 tahun diajak haji oleh beliau Mbah Ma'ruf. Ingat toh, dalam perjuangan dan manakbirnya Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf itu di zamannya adalah satu-satunya ulama yang sekali doa langsung diijabahi. Tidak nunggu meni, tidak nunggu setahun. Sakolo dungo, sakolo diijabahi. Itu Mbah Ma'ruf. Itu diakui oleh ulama-ulama besar zaman itu. Itu Mbah Ma'ruf. Jadi sakolo dungo, sakolo diijabahi. Termasuk dalam perang kemerdekaan. Ini banyak yang menyatakan dalam manakibnya beliau waktu Belanda menyerang perang fisik dengan nikahnya itu ngebom kota Mojokerto kalau nggak salah pokoknya. Nah para ulama-ulama termasuk ulama Mbakir termasuk Yai Murtado Gajah Mada itu pernah dahulu begitu dia sambilnya Mbak Mbak. Akhirnya Bayai Ma'ruf angkat tangan setelah ada kapal-kapal di London Belanda untuk mengebomi bangsa umat yang tidak punya senjata ini. Dan itu hanya angkat tangan gitu aja. Sambil mengucap, Allahumma salimna minal bom wal bunduk wal badil. Itu bahasa beliau. Jadi tunggu saat tepat. Wa uddada hayatina. Lu doa selesai, bom itu jatuh. Tidak meletus hadirin. Jadi bom tidak meletus, runtuh ke kepok-kepok setelah doanya Mbah Ma'ruf seperti itu. Bahkan ada dalam sejarah waktu tentara kelaparan bom tidak meletus, pecah, tidak berisi mesiu, tidak berisi bahan peledak, itu berubah jadi kacang hijau itu hadirin. Luar biasanya ulama yang namanya Mbah Ma'ruf itu. Sakolo dungo, sakolo diijabahi. Sudah dibuktikan dengan bermacam-macam dawuh ulama-ulama yang mengikuti. Lu di zaman itu Bayai Majid diajak haji di tanah suci Mekah. Dalam hajinya itu Bayai Ma'ruf pernah mimpi. Waktu ada di Mekah di Masjidil Haram itu mimpi Bayau itu buang air kecil, tipis. Data unyu ini kubu anjir sak jagat hadirin. Nanti bayai unyu pipis, bayai Ma'ruf pipis, kubu unyu ini buat sak jagat ini banjir unyu ini bayai pipisnya bayai Ma'ruf. Apakah isyarat itu adik-adik? Unyu, iku anak. Kono lah unyuku doh, maksudnya itu iku anakku. Gitu. Jadi Bayai Ma'ruf itu sajak Bayai Majid Mbah Romo Yai Sawanti itu diberi alamat uyune pipisi Bayai ku jak ngebut ijakat. Ini berarti Bayai Majid yang dijadi. Ini nanti oleh tugas Jami Al-Alamin. Maksudnya begitu hadirin-hadirin. Nah, kenyataannya beliau diberi sholawat wakil dia. Ini sudah jelas. Terus masuk ke Khidir Ismail. Khidir Ismail itu kalau di Ka'bah itu nanti itu ada tempat bunderan setengah gitu, itu ada masuk di tengah-tengah itu ada kalang emas di timur Ka'bah. Itu termasuk makom mustajabah. Kalau nak wong dungo nak kuno toto kromo gak maksa pengeran dilabila pasti dijabai. Mbah Ma'ruf dungo Mbah Ma'ruf dungo tapi itu mengangkat Mbah Yai ini seumur tahu diangkat duur pas dikasih tahu mas dungo karo nangis Mbah Ma'ruf hadirin kono di Indonesia sing bukan makam mustajabai dungo ini Mbah Ma'ruf sakolo diijabai apa mana ini di Khidir Ismail luar biasa Romo Yai Abdul Majid Ma'ruf yang demikian didoakan oleh beliau Mbah Ma'ruf. Terus ke Madinah. Di Madinah sowan di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipanggil oleh Kanjeng Nabi. Setelah Yakut datang ketemu Kanjeng Nabi, Mbah Ma'ruf dulu, Mbah Yai Majid itu tangan diangkat diberikan pada Rasul. Haru matur kok jalan-jalan, ya Rasul, ini lo cucumu, sama dedek dewe ini anak lo jenis Majid ini lo sewa hadirin. Ini gue diserahkan Rasul, sama dedek piambak. Itu jalan. Tapi setelah pulang, suatu keistimewaan, Mbah Yai Ma'ruf yang umur 2 tahun, umumnya anak-anak bocah-bocah itu lek ngaji, lek dulin, Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Majid tidak. Hanya diam sambil megangi keningnya, tangannya dekat di pinggir tengah-tengah dahinya itu. Sambil dawuh kul dawuh sira Muhammad. Jadi kalau gawe niku namung kul dawuh sira Muhammad. Kul katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi berarti bayi makmu di dalam bayi masjid setelah didongakno atine itu terdengar suara Rasul terus bimbingan dengan umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Itulah bayi masjid yang nasab dari Rasul. Termasuk Habib, beliau itu termasuk Sayyid nasab ke-32. Karena saking tawadhu'i ibarat berlian senantiasa terpendam, tiada orang yang tahu. Yang nampak adalah kemebiar karomahnya berupa fahfiru ilawah, tapi orangnya tiada yang kenal. Selamat waktu dia dikenal oleh orang Sa'dindi, tapi Mbah Majid gak pernah dikenal. Ini menunjukkan beliau adalah merupakan tokoh yang benar-benar disembunyikan oleh Allah di zaman itu. Mari kita fatihah pada guru kita, orang tua rohani kita. Ya moga-moga di zaman yang sudah demikian ini kita ditolong. Di zaman yang penuh dengan sumpek ujian sehingga ngatakan kita ini masih ditolong oleh beliau, dipilih untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Mari kita hubungan pada beliau istidhor seperti halnya kemarin, merasa sowan, merasa bersalaman masing-masing, merasa di hadapan. Ya, ini namanya robitoh dalam ilmu thariqah. Mari al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ayyuhal ghawsu salam wa 'alaika rabbini bi'idznillah. Wandir ilayya sayyidi bilakal. Musilatil khadratil 'aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salam wa alaika rabbini bi'izni wandir ilayya sayyidi binat musulatil khadratil ahli. Ya ayyuhal rasul salamu alaika rabbini bi'izni wandir ilayya sayyidi binat musulatil khadratil ahli. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita dengan sungguh-sungguh, terutama ini nanti, ini mungkin pengajian yang hari ini, setelah itu kita liburkan hadirin, karena kita akan menghadapi bulan puasa yang mana 2 minggu lagi ini sudah kita sudah masuk ke dalam bulan puasa. Berarti kita akan ya, kita liburkan sementara dengan harapan kita nanti libur masuk bulan Sawal, sama ini poso, kita ulangi ngaji lagi. Tapi ya begitu, kalau nanti kita sudah libur, ini bukan berarti mujadai berakhir, tidak. Kalau berarti sudah libur di bulan puasa, bukan berarti mujadai mandek, tidak. Justru di bulan puasa harus kita tingkatkan di segala bidang, hadirin, para hadirat. Mujadah kita tingkatkan, terutama sholat taraweh dan witirnya, sholat malamnya juga kita latih. Ada waktu sholat duha ya sebelum kerja, ya ambillah waktu walaupun 2 rakaat kita sholat duha. Tapi terutama di gedung ini ya maaf, walaupun libur ngaji, ini harus ramai gedung ini. Ini gedung pusat untuk ya maaf, pendidikan ini, walaupun kami, saya sendiri tidak ada apa-apanya, tapi kita hanya makmum saja, hadir. Ya, moga-moga kemauan hadirin setelah libur ini kita bisa ketemu lagi di bulan Sawal, hadir. Kita bisa ketemu seperti ini dalam keadaan yang lebih baik, yang fitrah sungguh-sungguh. Tapi ya saya khawatir, hadir. Tahu-tahu pas awal ngaji ada teman yang enggak hadir. Setelah ditanyakan mana tidak hadir. Ini tidak hadir ini karena ya mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ketemu seperti ini lagi, hadir. Karena sudah habis kontrak di dunia ini. Sudah, ini hadirin doang. Tahu-tahu kita nanti kumpul lagi kok gak ono gini kan jane. Tahu-tahu sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Karena kita tidak tahu sejauh mana umur kita. Nututi poso ya apa tidak? Nututi ketemu ngaji lagi apa tidak? Kita tidak tahu. Kenyataannya teman kita, ya maaf, adik kita yang masih muda, yang sangat tekun memperjuangkan perjuangan ini di Surabaya, ini lebih mendahului kita semua, adik-adiknya. Ia datang ke Bangil, tahu-tahu kecelakaan, ditabrak mobil, ditabrak truk, ada di daerah Gempol sana. Tapi suatu keajaiban, anak yang ahli mujadah, setelah mayatnya dibawa ke rumah sakit umum, terjadi suatu keajaiban. Setengah sebelas mayatnya yang sudah berdarah seperti itu, sampai jam 3 belum ada yang ngambil karena tidak punya uang. Maaf hadirin, pejuang waktu dia sih melarap-melarap hadirin. Jangan khawatir kalau saya hanya bisa berpikir, tapi Mbah Yai mungkin nangis dalam pengamal yang miskin-miskin melarap-melarap berjuang. Ya memang perjuangan ini sih ngamal wakil dia ya, akeh wong melarat, akeh wong menderita dan orang banyak masalah baik pribadi. Beliau itu perhatian dengan kita. Sampai jam 3 saya sana dengan DUD itu. Mayat belum diapa-apakan, belum dicuceni dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya dengan barokah ini akhirnya kami mengatakan harus dicucikan di kampanye dan dibawa ke Surabaya dengan biaya yang seadanya itu. Apa keajaibannya? Menurut logika orang yang kecelakaan, darah sudah keluar dari tubuhnya, terkontaminasi dengan udara, pasti berbau dan busuk, setidak-tidaknya amis atau anjir. Itu tidak hadirin. Mulai setengah 11 sampai jam 3 tidak berbau sama sekali darah, tidak ada bau darah yang amis. Tidak ada. Ini suatu karunia. Yang kedua, anak itu non sewu, mengkurep di pelindes ban mobil itu. Tapi suatu keajaiban, hanya tulangnya saja yang patah. Tapi isi perutnya tidak keluar, hadirin. Mestinya menurut logika, ke pelindes kemoncrot metu kabel, tapi tidak. Ya ini barokah selawat. Terutama selawat wahidiyah. Ya. Saya hanya takut adik-adikku. Bagaimana nanti kalau pas mujahadah, setelah bulan Ramadan selesai kita ketemu lagi, ada teman kita yang seperti itu. Saya khawatir. Lalu sekali ngono, duduk siap, ya bagaimana nanti adik-adik. Terus kacung di pondok Israel, amale kodong kabeh hadirin. Ini hadirin, bang hadirin. Oleh karena itu mari kita dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri, mumpung durung cukup, cukup itu buat pelajaran bagi kita. Belum lama teman kita seperjuangan yang sangat aktif kemana saja dia ikut. Kemarin wafat meninggalkan kita Pak Ghazali Wahidun dari Trenes. Ini berturut-turut satu persatu pengamal-pengamal wahidiyah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang saya melihat, yang saya pikirkan, bagaimana kalau kami, kalau saya yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan saya belum siap sama sekali, saya belum bisa baik, lebih-lebih belum siap untuk mengganti adik-adik sebagai pengganti perjuangan ini. Bagaimana kalau itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, marilah kita perhatikan perjuangan terus. Saat pasti tiba, saat bertemu Rasulullah akan datang hadirin, saat bertemu Mu'alif Bahya'i Rodan akan datang, saat mungkin kalian meregang nyawa dalam keadaan sakaratul maut, layak butuh bihawa layak iya. Saat itulah umat ketemu dengan nabinya. Gak usah mimpi, gak usah kepingin mimpi ketemu. Saat itu ketemu apabila jenengan ahli mencintai Rasul, sebab orang akan ketemu dengan yang dicintai. Kalau kita mujahadah, kalau kita selalu ya sayyidi ya Rasulullah, kita selalu berjuang. Saat sakaratul maut, sing panjenengan cintai hadir di hadapan kita. Sopo sing dicintai hadir. Kalau kita cinta Rasul, Rasul datang kepada kita. Nunggoni nyawa jenengan nanti copot hadirin. Bahaya akan datang menunggu kita. Tapi kalau kita cinta maksiat, ya dosa yang akan menunggu kita hadirin. Kalau kita cinta khomer, ya mabuk-mabukan, ya khomer akan datang di hadapan kita. Alangkah sengsarane nyawa kita. Kalau kita cinta dunia, hubung dunia, ya dunia itu yang teko di hadapan kita, sehingga mati akan dunia terus. Masya Allah hadirin. Ini kalau saya atau kalau kita mati belum tahu ilmu, enggak ya mati, enggak ingat apa-apa nanti itu. Padahal mati pasti. Meninggalkan dunia ini kita pasti. Sedangkan kita belum pernah menangis dosa kita yang banyak ini. Sedangkan kita belum pernah meneteskan air mata untuk mencuci dosa-dosa kita. Ingat anak-anakku adik-adikku. Kalau rumah kotor ada pencucinya. Kalau sepeda mobil kotor ada pencucinya. Tapi kalau hati kita yang penuh dosa apa yang buat pencuci hati itu? Kue cuci ambil apa dosamu. Sedangkan orang tuamu kau lupakan. Kamu tidak tahu, tidak pernah ingat. Ibumu sering menangis karena ulahmu. Ayahmu sering marah-marah karena sikapmu. Pernahkah kamu meneteskan air mata untuk itu? Kesempatan di gedung ini kita teteskan air mata itu. Seberus waktu-waktu kita mati semua sudah terhapus dengan air mata. Sebab untuk mencuci dosa hanya satu lagi. Air mata gitu. Mencuci kesalahan hanya satu. Ya air mata lagi hadir tadi. Mencuci masalah-masalah yang sangat sulit. Ya air mata. Tapi sayang di akhir zaman air mata ditentang oleh umat itu sendiri. Kalau ada orang ngaji dengan nangis ditentang. Orang membaca selawat nangis ditentang. Orang membaca Quran sholat nangis juga ditentang. Tapi kalau orang kehilangan dunia nangis, dia hanya diam. Main sinetron hanya pura-pura nangis, tidak ada apa-apa, malah digaji, dibayar. Dunia sudah terbalik ini. Ya kita nunggu apa kalau tidak betul-betul? Ya maaf. Ya kita ya dalam perpisahan ini yang sifatnya sementara. Ya moga-moga kita ketemu nanti di setelah hari raya ketemu lagi yang jauh lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kami pesankan terutama saya dan keluarga saya di bulan puasa tingkatkan ibadah. Jangan segan-segan hadir di tempat ini. Ini tiap malam ada mujadah, walaupun puasa, termasuk ada tadarus Quran nanti kita pandu bersama-sama. Kalau memang yang dari jauh sempat datanglah di sini. Kita banyak bicara, banyak musyawarah dan banyak membahas ilmu-ilmu. Nah, syukuran kalau memang nanti ada takjil setelah puasa. yaitu setelah menjelang maghrib kita kumpul di sini. Mungkin ada, kalau ada teman-teman sang sedekah, walaupun itu kurma ataupun makanan kecil, silakan. Ini kesempatan untuk beramal yang baik, hadiahkan kepada ibu bapak kita yang telah membesarkan kita. Walaupun punya uang 10.000 oleh gajian, ya silakan belikan kurma atau belikan apa untuk kita makan bersama-sama, walaupun hanya sebiji kurma. Ya mari kita latih belajar untuk selalu baik. Yang mana kita, ya maaf, kita selalu jelek, selalu banyak dosa ini. Hadirin, ya, saya tidak bisa panjang lebar. Ini mari kita berhadap. Ya, ingat perjuangan ini. Karena ini imtihan, saya tidak membaca perpisahan ini, kami tidak bisa membaca ini, karena hati saya sangat sedih sekali hari ini. Kami ingin menangis rasanya, tapi tidak mampu, karena banyak dosa-dosa yang saya lakukan, yang banyak beban yang saya rasakan dan yang saya pikul ini, hati-hati, ya maaf. Ya saya tidak bisa panjang lebar, tolong, mari kita saling ingat tadi, kembali dalam perjuangan. Ya maaf, ini walaupun ini hanya informasi. Beberapa bulan yang lalu saya diberitahu. Maaf, jangan tanya yang dimaksud diberitahu ini. Ini rahasia saya. Setelah saya diberitahu, saya hanya diam, ada di Jombang. Setelah itu saya hanya banyak berpikir dan merenung. Dan saya di begitu itulah. Terus tahu-tahu dari utusan Romo Yairuhan itu matur kepada saya, "Pak Ustaz, dalam perjuangan wahidiyah, sing paling melarat dalam perjuangan keagamaan, sing paling melarat ini adalah PSW, perjuangan. Sampai perjuangan itu minus, sangat minus. Tapi untung, dulu ada Abah Haji Pak Yai, Kiai Haji Sifa, Muhammad Sifa itu uang pribadi dipakai. Sekarang beliau sudah meninggalkan kita. Sehingga memang sampai untuk, ya maaf, ngirimkan surat itu saja sekarang tidak ada kendaraannya. Ini ada yang membeli sepeda Cina, ini sudah rusak, tidak mampu. Setelah saya diberitahu itu, langsung ada yang memberitahu secara langsung, adakah pengamal wahidiyah yang mau memperhatikan bahaya di bidang surat-menyurat ini? Saya sudah tahu maksudnya. Ini tidak ada kendaraan untuk mengirimkan surat, sehingga sangat kesulitan untuk kurir itu. Akhirnya saya hanya diam. Ya insya Allah. Tapi jujur saya tidak berani matur pada adik-adik kami yang sukses, tidak berani matur. Karena saat itu jujur aja saya takut proyek yatim piatu, proyek penggemblengan ini hampir terbengkalai. Saya merasa dosa sekali. Karena proyek ini nanti kalau Allah mengizini, diridhoi oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan terjadi kejutan besar. Karena akan kita gembleng anak-anak kita semaksimal mungkin, baik itu syariatnya yang kita latih, hakikatnya kita memujaganya, baik itu komunikasi bahasa Arab atau bahasa, nanti kita gimana caranya kita gembleng supaya nanti bisa menjadi pejuang-pejuang tangguh. Nah ini adik-adik, kok saya tadi hati saya kok kerasa gak enak, sehingga kami, ayo kapan kami adil bermanfaat, adik-adikku. Kapan saya dan siapa ini iso derek al-arif tadi, yang mana kolbul arif khadratullah tadi, hadir. Padahal kalau jenisan ini nekat, sebetulnya sih berjuang bukan sampean, sih bandani bukan sampean. Munio iya tanpa pabrik nekat, ini sakjani jenisan dilewati dok, bahkan akan dapat lebih untuk sampean. Ini. Ya akhirnya saya omong-omong dengan teman-teman, masuk masjid. yang ada, akhirnya sampai jangan keluarkan uang banyak, akhirnya timbul gimana kalau kita bantu untuk perjuangan itu masih tidak ya, maaf masih tidak saya terus terang hanya tujuh itu. Beliau rencananya dengan temannya mungkin dengan siapa Mas Yunus dan lain-lain mau badani. Tapi kalau kontak bukan berarti saya tidak mau, tapi masih ada proyek-proyek besar. Mukomko hasil proyek sampean. Amin, mukomko hasil. Akan saya upayakan untuk kredit. Kalau kredit itu kita ambil Honda Win yang murah tapi kuat. Kalau satu bulan 700 ya berarti 350. Langsung saya sebut tidak. Bukan jenengan Mas Yunus dengan tuntas. Saya adil. Waktu itu saya niat sedekah ibu bapak saya dan keluarga saya. Tiap bulan saya berani nangsur nambahi 100. Sampai Mas Muri yang saya tahu hadir. Yang maaf Mas Muri yang ekonominya saya tahu betul begitu. Dia itu hanya memandang mualus laut tangannya. Saya berani 50. Akhirnya jangan 50 Mas Muri. Separuhnya atau 20 aja. Ini mumpung ada kesempatan, beranikah jenengan. Jangan lihat sepedanya, jangan lihat pusatnya. Delengen mualif masih jenengan. Banyak jasanya kepada kita. Wasana kita sampah keset. Saya ingin diangkat bisa. Tahu bagi dia, tahu lila-lila. Jangankan hanya dunia, nyowomu sama kayak ngokurang gitu. Hadir-hadir. Karena dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu nanti setelah ini ngaji mungkin saya daftar untuk keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya. Sungguh saya daftar, pertama saya daftar setelah Mas Siti dan Mas Muri mengucapkan tadi, saya yang ketiga. Untuk ayah saya yang tidak meninggal dunia dan ibu saya yang meninggal dunia juga dan mertua saya. Saya adil tiap bulan ikut 100 ribu. Bukan untuk apa-apa, karena saya derek, ingin derek bayar. Tinggal jenengan, saya tidak tahu. Kalau mampu tiap bulan 5 ribu, silakan daftar no untuk ibumu, bapakmu yang melahirkan kamu. Kalau tidak ada, ya untuk kamu ibu jatah no. Buka-buka kami nanti. Kalau memang itu jadi, andai kita tidak itu hadirkan. Cukup masih tingkat saja sudah cukup itu. Tapi tidak saya perbolehkan, saya memberi kesempatan untuk jenengan-jenengan. Nah misalnya kalau kita angsur sebulan hanya 1 juta, ya jenengan mampunya 10 ribu, itu pun mampu teman-teman. Tapi tidak, saya tidak ingin itu, saya tidak ingin itu, saya ingin semuanya ikut. Walaupun yang sekolah-sekolah, saya, sangu saya Pak Heru, 5 ribu, setiap bulan saya ambil, ya maaf, 200 rupiah, lalu 36 ribu, tak dekat 5 ribu, silakan ambil, mumpung untuk kesempatan. Berani kan? Jangan berani, jangan lihat apa-apa. Kesempatan untuk mencintai Mbah Yai, kesempatan untuk ingat Mbah Yai Majid. Begitulah ibu-ibu, jangan memang. Sing rokokan ambil rokok, kalau sehari 6 ribu aja rokokan sudah 2 hari. 10 ribu silakan tiap bulan. Jangan takut, yang berjuang sing bandani Mbah Yai. Cuma jenengan kalau mau, pokok yang saya katakan. Jenengan akan dilewati, dibalas, pasti dibalas. Bukan hanya dunianya, akhirat ketenangan jiwamu, wahidiannya juga akan masuk ke dalam jiwa kita. Jangan ragu-ragu, iman yang dibutuhkan. Iman, sekali lagi iman, kapan lagi kita? Hadirin yang saya muliakan, ini sudah banyak terjadi. Beliau tidak minta apa-apa pada kita, cuma teruskan perjuanganku ini. Lebih-lebih di zaman banyak penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mengawal waktu dia di sana-sini dikucilkan. Itu bukan kesalahan orang-orang yang kucilkan. Bukan kesalahan yang kontras. Kesalahan pengamal yang nyimpang. Daripada tuntunan beliau bayi majid. Sehingga orang lain tersinggung. Sehingga ada di Metro TV seperti itu. Ini bukan kesalahan orang-orang. Bukan kesalahan sinyalah. Kesalahan pengamal si nyimpang. Tidak kembali kepada bayi majid. Terutama. Oleh karena itu, ya mari kita akhiri dengan ujabda. Setelah itu, ya maaf kepada Pak Sitir, Purnomo, dan pada teman-teman Mas Yunus dan lain-lain yang saya ucapkan ini, saya tidak bohongi jenengan sungguh. Sebetulnya kami, saya ngeman sampai akhir. agar sahabat ikut dalam perjuangan yang agung itu. Sebetulnya saya tidak ada kepentingan apa-apa. Saya hanya menunjukkan agar jangan mampu berjuang dengan benar-benar lahir batin. Ada di akhir-akhir ini juga banyak teman-teman yang berjuang perkembangan satu persatu. Hanya masalah kecil dia lari dari perjuangan. Ya, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Buka-buka jenengan keluarga, panjenengan, umat masyarakat, semuanya diberi barokah dari perjuangan ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amratih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahli, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahli. Nas'aluka Allahumma bihaqihi hadurikona filu jati bahril wahda hatta la naru wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nanakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ridhatika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'akadu bihi ilmuka wa sahbihi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pasti kita mati, pasti kita akan sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba tanyakan dirimu, andai nyawa kita ini dipundut kali Gusti Allah, dijabut kali Izrail, terus diperkenankan sowan di hadapan Allah. Kulo jenengan ini termasuk wong sing sowan di hadapan Allah dengan penuh rahmatnya. Apa waktu nyawa dijabut ati sowan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cegeruh sampean dewe. Kalau saya pribadi hati, saya merasa ditolak oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merasa kait sowan ini nyawane sapa ini? Roy sapa ini? Kok busuk? Sampai di alam malam geger gara-gara no rohe wong sing mati tapi busuk di sana. Malaikat podo geger, ini ada apa gerangan? Akhirnya jadi ini ana rohe sing bulan itu. Ini dijabut tekan Jawa. Ana dunia ini tapi busuk rohe hadir-hadir. Gak usah ngenteni dijabut, kula sampean wis roh. Roh kula sampean ke busuk apa harum iki roh sampean dhewe. Wajah ditutup-tutupi hadir-hadir anak-anakku semua. Rohmu itu harum apa busuk? Hari ini tahu kalau kamu melek kemana-mana. Ojo kendali dicabut kayak ini kerosok. Kalau saya, adik-adikku, busuk roh saya. Monggo nyuwun hidayah, nyuwun sahabat Tuhan Tengah Jeng Nabi ya Rasul. Sak busuk-busuk ini roh kulo, sak basin-basin ini roh kulo. Kulo ke umat panjenengan ya Rasul. Masuk sampai antego, jenengan antego kali kulo ya Rasul. Matur adik-adikku, Nek sampean cinta kali Kanjeng Nabi, ahli maca selawat didengar kali Kanjeng Nabi, itu pasti didengar. Monggo hadirin matur di hadapan Rasul. Roh saya busuk ya Rasul, matur ya. Ya Syafi'al khalqi shalatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi al-anam. Wa asrahu wa ruhaw adribni. Faqad dalahtu habat wa ruhu. Wa laisa liya sayyidi silaka. Wa intaru dagudu saksona rika. Ya Syafi'al khalqi shalatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi al-adam wa aslahu wa ruha wa dhiku faqtulam gabat wa lupibi alaizali ya sayiti siwaka fa'inta rutaku tusak sonalika ya Syafi'al khalqi salatu wa salam. Alaika nurul khalqi hadi al-adam wa aslahu wa ruha wa dhiku faktul abdu abadal wa laisa liya sayyidi wa ita ruda kudus yang sudah hadiri mendai ketune wong tua sampean lahir ganteng fitroh ayu fitroh digadang-gadang jadi wong mulia akhlak bagus roy harum roy wangi mendai lehru ibu sampean iki to anakku tiba-tiba roe kok busuk pendahi kecewa di waktu sampean lahir no anak sekolah yang ngunuh pendahi kecewa ibu bapak kalau jenengan kok tiba-tiba anak kesentak lahir no iki pengurupannya cok kaya menungso tapi jenuhnya kewan lopo aku ngelahir no kewan anak dunia iki. Mungkin ibu bapak sama anak Rasulullah sopo kewan iki kula kok wujudnya cok menungso tapi jerone lebih kecewa lagi bayai masjid lu iki tau sih mau berjuang uang ke dia masya Allah hadirat ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi hadir mati lebih baik daripada berlarut-larut ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi siaplah adik-adikku kulo sahabat dipanggang kulo tak terlontoh siap-siaplah kulo kabar dati intimen terlontoh adik. Siap-siaplah hancur selama-lamanya ya Sayyidi Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya ayuhal gausu salamullah alaikum matur layan sayyidin datang bersilatil hadratil alim ya ayuhal rasus terkebuah hati kaya pilih matur layan sayyidin datang bersilatil hadratil. Kita tidak akan bisa ketemu beliau. Tidak bisa ketemu banyak. Tidak bisa ketemu Rasulullah. Karena kita dibawa neraka yang paling dalam. Wis kok beliau welas bateng kula jeneng. Rasulullah welas kula jeneng. Gusti Allah sing netes kasih sayang kepada kita. Bisa aja itu yang saya minta, kalau jenang minta. Ya ayuhal rosak kebuah. Alika rupinit. Wadulillah ya sayyidin. Usirin ilhadrodil alih. Al-Fatihah. Hadirin dalam pengajian perpisahan di hari ini, ya buku-buku perpisahan yang sifatnya sementara, sehingga kita bisa ketemu nanti di mujadah pengajian setelah hari raya. Ya dengan syarat buku-buku panjang umur kanu sing mati. Kalau terpaksa harus ada yang mati, tolong sampaikan salam kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam nama lagi jadi ketuk ini pada bayang. Salam tolong salam. Tapi kalau saya yang mati, kalau betul sanggup dapat no salam itu, kata roh saya busuk dan tidak bisa ketemu lagi. Ya sudah, dalam pengajian ini maaf kalau begitu. Zaman Rasul kalau mengaji memang banyak nangisnya daripada guyunya. Bahkan kalau kaji Nabi ngaji tidak untuk jauh hati seterang Rasul tertawa ibadah semua nangis karena ingin diri dia lewat suara. Oleh karena itu bahkan dalam surat At-Taubah waliat haku kolilah waliatku kasiro kue guyo setidik nangis sesingatnya tapi akhir zaman terbalik lek ngaji malah karu banyol karu guyu. Bahkan maksiat pun berkaling buyuh karena budaya, budaya pelawak, budaya komedi di akhir zaman sing hampir kiamat ini. Gih, muka-muka angin kula meneteskan air mata ini jadi air mata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kita sukses hadirin ya. Sukses dunianya, sukses akhiratnya, sukses perjuangan. Tolong apa yang saya sampaikan tadi, ayo kita sikapi. Kontrak kontrak supaya dilewati perjuangan beliau. Saya tidak bohong, sungguh saya tidak mau dijengah. Ayo kita kontrak, buka-buka diri dalam masalah. Ya saya tidak bisa panjang lebar. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjuang. Tolong walaupun puasa sering datang ke sini. Kita ketemu di mujadah setelah hari raya. Ya kita berdoa, buka butuh. Buka kita ketemu seperti sedia kala seperti ini. Ya sekali lagi, kalau terpaksa ada yang berangkat dulu, buka-buka berangkat di khusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan, ampunten saya kata-katai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anagruh wal barokah wal karumah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.